Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Abniyatul Masadir. Wazan-wazan masjid fa'lun kiyasu masdaril mu'adda min di thalathatin qarda. Fa'lun adalah wazan kiyasi masdar dari fi'il muta'addi thulatsi. Contoh radda, raddan. Wa fa'ila lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kashalal. Untuk fi'il lazim yang babnya fa'ila, masdar kiasinya ialah fa'alun, seperti farohun, jawan, shalal. Wa fa'ala lazim mithla qa'ada lahu fu'ulun bittiradin qaghada malam yakun mustawjiban fi'ala au fa'ala lan fadri au fu'ala fa awwal lidimtina'in ta'aba wa thani lilladhi tabata qalluba ridda fu'alun au lisautin wa syamil sayon wa sauton nil fa'ilu kasohal. Nah, fi'il lazim yang perwazan fa'ala, masdar kiasinya adalah fu'ul, seperti kau ada ku'u dan roda wuduan. Selama tidak wajib mengikuti wazan fi'alan atau fa'alanan, maka ketahuilah atau fu'alan. Untuk yang pertama yaitu fi'alan, untuk fi'il yang mengandung arti penolakan seperti aba. Ada pun yang kedua, untuk fi'il yang mengandung arti takalluf, aktivitas gerakan ya. Untuk yang mengandung arti dak, penyakit, wazan fu'al, atau untuk suara. Seperti samil, sayran, wasautan. Wazan fa'il seperti sohala, sohilan. Fu'ulatun fa'alatun difa'ula kastahulal amru wa zaidun jazula. Fi'il yang perwazan fa'ula, masdarnya adalah fu'ulah, fa'alah, seperti sahulal amru zaidun jazula. Wa ma ata mukhalifan lima ma ba fa babuhu naqlu kasukhtin wa ridha, yang tidak sesuai dengan kaidah tadi maka babnya ialah sama'i atau penukilan seperti sukhtun dan ridha. wa ghairu li thalathatin makisu masdarihi ka kuddisat takdisu wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila ijmalan man tajamulan tajamala wasta'id isti'adatun isti'adatan tuma akim iqamatan wa ghaliban datalazim wa mayaril akhir mudda waftaha makas ritil wisani min maktutiha bihamzi waslin tastofa wa dhummama yarba'u fi amsari qad alam lama. Selain tiga huruf maka masdarnya kiasi seperti kudisa at-taqdis zakka tazkiyatan ajmal ijmalan tajammala tajammulan ista'ada isti'adatan na'am aqim iqamatan. Kebanyakan ini untuk tak iqamatan tadi untuk fi'il lazim. Adapun yang mengiringi huruf akhir maka di fathah bersama kasrah yang mengiringi kedua dari yang di fathah tadi dengan hamzah wasl seperti istofa dan di dhamma yang keempat dalam contoh-contoh seperti talam ulama. Fi'lalatun au fa'lalatun di fa'lala waj'al makisan thaniyan la awwala. Fi'lalun dan fa'lalatun masdar dari fa'lala, jadikan kiasi yang kedua bukan yang pertama. Di fa'alal fi'al wal mufa'alah wa ghairu ma marasama u'adalah wa zan fa'ala masdarnya fi'al dan mufa'alah. Selain yang lewat tadi maka sifatnya sama. Wa fa'latun li maratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Masdar marah berwazan fa'la seperti jalsah. Masdar hay'ah berwazan fi'la seperti jilsah. Fi ghairi thalathi bitta il marah wa sada fi hay'atun kal khimra. Untuk selain sulasi kalau diikutkan masdar marah cukup dikasih dengan ta dan syad masdar hay'ah dengan pakai ta tadi seperti himra. Nah, pembahasan kita tentang abniyatul masadir fihi masail. Bab tentang ini ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-masadir min al-fi'li ats-tsulatsi qiyasiyatun wa sama'iyatun. Di masdar dari fi'il tsulatsi ada yang qiyasiyah sesuai dengan aturan wazan tertentu, ada yang sifatnya sama'iyah tidak peraturan ya, tapi sifatnya penukilan sama yang didengar dari kala para. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-masadir ats-tsalatsiyah al-qiyasiyah. Asharatu awzanin masdar tulati yang kiasia tadi ada 10 wazan fa'lun wa fa'alun wa fu'ulun wa fi'alun wa fa'lanun wa fu'alun wa fa'ilun wa fa'ulatun wa fa'alatun wa fi'alatun. Fa'lun wa fa'alun wa fu'ulun wa fi'alun wa fa'lanun wa fu'alun wa fa'ilun wa fa'ulatun wa fa'alatun wa fi'alatun. Nih, 10 masdar tsulatsi qiyasi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-ghalibu fima dalla min al-af'al ala imtina'in al-ghalibu. Fima dalla ala wal ghalibu fima dalla minal af'ali ala imtina'in ayyakuna masdaruhu ala wazni fi'alin. Aba ibaan abako ibaqan fi'il-fi'il yang mengandung arti penolakan. Bukan ya. Atau kabur, pokoknya penentangan, penolakan. Kebanyakan masdarnya berwazan fi'al. Contohnya aba ibaan, menolak. Abako ibaqan, kabur, melarikan diri. Al-mas'alah itu Arabiyah. Wa ma dalla ala harakatin wa taqallubin. Ayakuna masdaruhu ala fa'alanin nahu tawafa tawafanan jalan jawalanan. Fiil-fiil yang artinya gagan atau bakaluk mondar-mandir. Masternya berwazan fa'ala. Contoh tawafa tawafana, artinya mengelilingi atau berputar-putar. Jala jawalanan, jalan-jalan. Atau keliling-keliling. Al-mas'alatu al-khamisah. Wa ma jalla ala da'in. Wa ma jalla ala da'in. Ayakuna masdaruhu ala fu'alin. Nahu sa'ala su'alan, pakai sin, pakai ayin. زحار زحار Kalau fi'il itu artinya penyakit, maka masdarnya biasanya berwazan fu'al. Contoh ta'ala su'alan, batuk. Zahar zuha'an, mencret. Nah, disentrik jari ya, mencret. Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Wa ma jalla ala sautin ayakuna masdaruhu ala fu'alin aw fa'ilin. Fama dalla atau wama dalla ala sautin ayakuna masdaruhu ala fu'alin au fa'ilin. Nahu na'aba nu'aban na'afa nu'aban. Sohala sohilan. Kalau fi'ilnya menunjukkan arti suara, maka biasanya masdarnya berwazan fu'al atau fa'il. Contoh na'aba nu'aban, itu artinya suara gagak menggauk. Suara gagak menggauk. Sohala sohilan, itu suara kuda meringkik. Al-mas'alatu as-sabi'ah wa ma dalla ala stairin ayakuna masdaru ala fa'ilin. Nahu rohala rohilan, zamala zamilan, kalau fi'ilnya bermakna jalan, itu bermakna berjalan, maka biasanya masdarnya berwazan fa'il seperti rohala rohilan. Artinya berangkat atau pergi. Zamala zamilan, artinya berjalan pelan-pelan. Al-mas'alah itu as-samina wa ma dalla ala sina'atin, pada sod ala sina'atin au khirfatin ayakuna masyarhu ala fi'alatin. Zara'a zira'atan, tajara tijaratan. Safara sifaratan. Jika fiilnya menunjukkan arti pekerjaan atau profesi, sina'ah, pekerjaan, khirfah, profesi, maka masdarnya biasanya menggunakan wazan fi'ala. Contoh zaro'a, zira'atan, bercocok tanam, ini pertanian. Tajaro, tijaratan, berdagang, perdagangan. Safaro, sifaratan, biru, perjalanan, traveling. Baik. Al-masalah itu atas ya. Nah, masalah yang ke-9. Fa'il lam yadulla al-fi'lu. Fa'illam yadulla al-fi'lu ala maknan minal ma'ani al-madhkura. Fa'illam yadulla al-fi'lu ala maknan minal ma'ani al-madhkura. Fa'qiyasu masdarihi. Fakiyasu masdarihi fa'lun au fa'alun au fu'ulun au fu'ulatun au fa'alatun. Fakiyasu masdarihi fa'lun au fa'alun au fu'ulun au fu'ulatun au fa'alatun. Nahu Nasoro Nasron Fariha Farhan Fariha Farohan Jalasa Julusan Sahula Suhulatan fasuha, fasahatan. Nasara, nasran. Fariha, farhan, farohan. Jalasa, julusan. Sahula, suhulatan. Fasuha, fasahatan. Jika fi'il tidak menunjukkan makna-makna yang tersebut tadi, maka masdar kiasinya ikut wazan fa'lun atau fa'alun atau fu'ulun atau fu'ulatun atau fa'alatun. Contoh nasoro, nasron, wazan fa'lun, fariha, farohan, wazan fa'alun, jalasa, julusan, wazan fu'ulun, sahula, suhulatun, suhulatan, wazan fu'ulatun, fasuha, fasohatan, wazan fa'alatun. Al-mas'alah itu al-asyirah wa ma wurida ala khilafi dalik fahuwa sama'iyun. Yuktasaru fihi ala naqli alil arab, yuktasaru fihi ala naqli alil arabi. Nah, sahita suhtan rabia ribon dahaba dahaban syakar syukran aduma adomatan sahita syukran radiya riban dahaba dahaban syakar syukran aduma adomatan. Nah, masdar-masdar yang disebutkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka dianggap sama'in, terbatas penukilan dari bangsa Arab, ya. Contoh sahito sultan artinya marah, radia ridon artinya ridho, dahaba dahaban artinya pergi, syakar syukran artinya berterima kasih atau bersyukur, aduma adomatan artinya apa ini? Besar. Wadhalika qawluhu wa ma ata mukhalifan lima mabo fa babuhun naklu ka suhtin wa ridha, wa ma ata mukhalifan lima mabo fa babuhun naklu ka suhtin wa ridha. Baik. Al-mas'alatu al-hadiyata as-sah. Masalah yang ke-11. Idza tajawaza al-fi'lu. Salasata ahrfin. Famasdaruhu qiyasiyun. Jika fi'il jumlah wurfnya lebih dari 3, maka masdarnya kias. Nah, wa fi ma yali abniyatu al-masadir al-qiyasiyah lil-fi'li فوق الثلاث وفيما يلي أبنية المصادر القياسية من الفعل فوق الثلاث berikut ini wazan-wazan masjar kiasi dari fi'il fauqatulat. Al-awal af'ala if'alan nahu akrama ikraman ثاني فعل تفعيلا وتفعيلة وفعالا وتفعالا fa'ala taf'ilan wa taf'ilatan wa wa fi'alan wa taf'alan. Taf'ilan wa taf'ilatan wa fi'alan wa ta'alan. Nahu. Qaddasa takdisan. Zakka tazkiyatan. Kadzdzaba kidzdzaban. Karoran, takroran. Asalif. Fa'ala mufa'alatan wa fi'alan. Wa fi'alan. Nahu. Qatala muqatalatan. Dafa'a difa'an. Qatala qitalan. Arabi infa'ala infi'alan. Nahu intalaqa intilaqan. Al-Khamis ifta'ala ifti'alan. Nahu ijtama'an ijtima'an. As-Sadis if'alla if'ilalan. If'alla if'ilalan. Nahu ihmarra ihmiraran. Ihmarra ihmiraran. Thank you. sabit. Tafa'ala tafa'ulan. Nahu takallama takalluman. Tawin tafa'ala tafa'ulan. Tasolaha tasoluhan. Nahu tasolaha tasoluhan. Atasik tafak lala tafak lulan. Tadah roja tadah roja. Nahu tadah roja tadah roja. Al-Asir istaf'ala istif'alan. Nahu istaghfaru istighfar. Al-Hajiya Asar if'au'ala if'i'alan. Nahu ikhshawshana pakai didik tiga. Ikhshawshana ikhshishanan. Ikhshawshana ikhshishanan. Asani asar if awala if iwalan. If awala if iwalan. Nahu i'lawato i'liwaton. Asali sasar if'alla if'alla if'ilalan. If'alla if'ilalan. Nahu idhamma idhimaman. Idhamma idhimaman artinya menghitam ya. Arabi asar if anlala if inlalan. If ira if anlala if inlalan nahu if arjama if ringjaman. Artinya perkumpul if arjama if ringjaman. Al-Khamis Asar If'alallah If'ilalan If'alallah If'ilalan Nahu Iqsha'ar As-sadisasa Fa'lala Fa'lalatan Nahu dahraja Dahrajatan Zalzala Zalzalatan Nah, ini adalah wazan-wazan masdar qiyasi dari fi'il fauqa tsulatsi. Al-mas'alatu Atsaniyah. Asaniyata asrah. Nah, masalah yang ke-12. Jadi masalah yang ke-12 Asaniyata asrah Minal masadir al-qiyasiyah minal masadir al-qiyasiyah masdarul ma'ah ala wazni fa'latan li fi'li at-thulatsi Wabiziyadatit ta'i min ghairi thulatsi fal awwal nahwu Du'afatan Wasani nahu Akroma ikromatan Termasuk Masdar yang kiasi Adalah Masdarul Mar'ah Masdar yang menunjukkan Makna sekali ya. dengan wazan fa'ala untuk fi'il thulatsi, dan dengan menambah ta' untuk selain thulatsi. Yang pertama contohnya ba'a dhafatan, baris sekali pukulan. Yang kedua akrama ikramatan, sekali penghormatan. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu asrah min al-masadir al-qiyasiyah. Masdarun naw au masdarul hay'ah. Min al-masadir al-qiyasiyah masdarun naw'i au masdarul hay'ah. Ala wazni fi'latan lil fi'li thulatsi wa bi ziyadatin ta, ma'al idhafah aw istifah li ghairi thulatsi. Awal nafu ulangi ala wazni fi'latan li fi'li thulatsi wa bidhafati awil awis sifati di ghairi thulatsi. Kapake siada tidak fal awal naku jalasa jilsatan wathani nahu akrama ikroman akrama ikromal akrama ikromal al-amir akrama ikraman aziman. Termasuk masdar qiyasi adalah masdar naw atau masdar hay'ah, menunjukkan keadaan amil ya. Mengikuti wazan fi'latan kalau pesulati, kalau selain thulatsi dimudhofkan masdarnya atau diberi na'at. Contoh yang thulatsi jalasa jilsatan. Untuk selain thulatsi akrama ikramal amiri. Akrama ikraman aziman. Nah. Tayyib. Al-mas'alatu al-khamisata asrah al-rabi'ata asrah. Naam. Wa minal masajir al-qiyasiyah al-masjar al-mimiyu. Di antara masdar kiasi adalah masdar mim. Masdar mim. Wa minat tulati ala wazni maf'al. Au maf'il. Idza kana mithalan wawiyan mahdhufal fa'il. Idza kana mithalan wawiyan mahdhufal fa'il. Fal awwal lahu qatala maqtalan. والثاني له وعد موئدا ووزنه من غير الثلاثي kawazni ismil maf'uli minhu tamaman. Wa waznuhu min ghayri ath-thulathi kawazni ismil maf'uli minhu tamaman. Nahu akrama mukraman. Qaddasa muqaddasan. Istaghfara mustaghfaran. Nah, termasuk masdar kiasi ialah masdar mini. Diawali dengan mim zaidah, ya. Itu masdar mimi itu masdar yang diawali dengan apa ini? Mim zaidah. Untuk sulasi wazannya maf'alun. Kecuali kalau misal wawi yang pak kalimatnya dibuang, maka wazannya maf'ilun. Yang pertama contohnya qatala maqtalan. Yang kedua wa'ada mau'idan. Misal wawi yang pak kalimatnya dibuang, maka wazannya maf'il, ya. Adapun wazannya selain sulasi seperti wazan isim maf'ulnya pasti tamaman, ya. Loh. Akoma isim maf'ulnya apa? Muqamun. Berarti masdar mimnya muqaman. Qaddasa isim maf'ulnya muqaddasun. Berarti masdar mimnya muqaddasan. Istafa'a isim maf'ulnya mustafa'un. Maka masdar mimnya ialah mustafa'an. Persis. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini pembahasan tentang abliyatul masadir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.